العيادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى Nah, Abu Wakil lah, padahal dibaca. Deketan aja sini. Dari baca dari matanya Abu Wakil. Dari matanya. Kafarati bal yalul anna dhalika huwa taqabbulu bi rubbiha min ghairi i'tiqadil qalbi li shay'in min al-ma'ani. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, fa idza arafta, apabila Anda sudah mengetahui, annal juhal kufari, orang-orang bodoh kafir Quraisy, ya'rifuna dhalik, mereka mengenal makna tauhid, mengenal makna kalimat la ilaha illallah, mereka berilmu tentangnya, namun karena pengetahuan mereka terhadap la ilaha illallah yang konsekuensinya ialah meninggalkan segala macam peribadatan mereka kepada selain Allah, oleh karena itulah mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, ya, atau mereka menyatakan la inna la tarikuna alihatina li syai'il majnun. Naam, intinya mereka memahami mana kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka kata Syekh, fal ajabu maka suatu hal yang mengherankan. Ya, mimman yadda'il islam, ada orang yang mengaku, mengklaim dia adalah Islam, wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimah, dalam keadaan dia enggak tahu tafsir kalimat la ilaha illallah ini. Ma'arafahu juhalul kafarati. Kalimat ini yang diketahui oleh orang-orang juhal kafaroh, orang-orang jahil kafir musyrikin Quraisy saja tahu. Mereka itu hakikatnya bodoh. Kenapa? Karena kebodohan itu adalah hakikatnya kebodohan akan hakikat tauhid. Nah, ini puncak kebodohan. Oleh karena itulah beberapa tokoh mereka itu disimboli sebagai kebodohan. Semisal ya, Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal dilakopi, diberikan kunyah sebagai hinaan terhadap dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahalin, bapaknya kebodohan. Nah, ini orang bodoh dari kalangan musyrikin Quraisy saja paham makna la ilaha illallah. Nah, ini kita enggak paham makna la ilaha illallah. Bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuzu bi hurufiha. Bahkan orang zaman kita sekarang hanya meyakini la ilaha illallah itu hanya melafadzkan dengan hurufnya saja, min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, tanpa ada keyakinan kalbu dari makna-makna itu sedikit pun. Nah, paham sini ya? Ngerti ya bagaimana ya kejahilan musyrikin ya zaman sekarang. Ya, mereka dengan sebab kejahilannya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, baca syarahnya Bu Kina. Terus. Kalimati. Bainal bidaini wa sara yuhalul kufari a'lama. A'lama ilmu bima'na la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa qala hadha wa mudda'i lil-islami yadhunnu anna al-murada bi hadhihi al-kalimati wa nutqu bi hurufiha min ghairi i'tiqadi li ma'naha fa sara yuraddidu ma'aha du'a al-mauta wal-quburiyyin wal-quburina laylan wa nahara. Allah musta'an. Oh, masya Allah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah, ini suatu hal yang sangat-sangat ajaib, bahwa juhal kufar, orang-orang bodoh dari kalangan kafir musyrikin Quraisy. Ya, pada masa Nabi SAW, ya ribut, mereka mengetahui bahwa makna kalimat ini, ya, makna kalimat la ilaha illallah, anna makna hadihil kalimati huwa al-ikhlasu, ada ikhlasul ibadati lillahi wa tarku ibadati ghairi, adalah, ya, tadi Abu Akilah bacanya kalimatah, ya, kalimati. Ya, padahal dari hadihi, hadihi sendiri mudafun ilaih. Bahwa makna kalimat ini adalah memurnikan peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fadidhalika, oleh karena itulah imtana'u 'anil nutqi. Nah, oleh karena itulah musyrikin Quraisy mereka enggan. Mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, 'anil nutqi biha. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, mereka ketika diajak, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka apabila diajak, diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri karena mereka tahu, paham, ngerti maknanya. Ya, kenapa demikian? Mereka menghindar, mereka tidak mau mengucap la ilaha illallah, hanya kalimat la ilaha illallah, tahasyian li tarki ibadati alihatihim, karena menghindar, ya, untuk beribadah, untuk meninggalkan peribadatan kepada tuhan-tuhan mereka selama ini. Wa ta'assuban li batilihim, karena ta'assub, karena mereka sudah ta'assub kepada bapak nenek moyang mereka, ini kebatilan. Oleh karena itulah Abu Thalib diseru oleh Abu Jahal ketika Rasulullah SAW mentalkin Abu Thalib di sakit yang membawa kepada kematiannya, ya am kulla ilaha illallah. Ya, namun Abu Jahal juga mentalkin Abu Thalib. Ya Abu Thalib atarhabu an millatil Abdul Muthalib. Dibangkitkan ta'assub. Wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah membenci agama bapakmu Abdul Muthalib? Dibangkitkan rasa fanatisme, ta'assub. Ta'assub, ini ta'assub kebatilan. Dibangkitkan sehingga Abu Thalib terperdaya oleh talkin Abu Jahal. Dia cinta fanatisme kepada nenek moyang. Nah, ini yang mencegah, ini mencegah musyrikin Quraisy. Mereka paham maknanya, mereka mengetahui hakikat dari kandungan la ilaha illallah, namun karena sudah kadung cinta kepada berhala-berhala mereka, maka mereka menganggap ini suatu yang aneh. Kita sudah biasa beribadah kepada selain Allah, di samping kita juga beribadah kepada Allah. Ya, inna hadzal syai'un ujab, kata mereka, sesungguhnya ini adalah suatu hal yang sangat aneh. Wa man yad'il Islam al-yawma, maka barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku Islam hari ini, la yafhamu anna ma'na hadhil kalimah, namun dia tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah ini. Apa itu maknanya? Wa huwa tarku ibadatil quburi wal adrihah, yaitu meninggalkan peribadatan kepada kuburan, kepada pusara, keramat, wal ikhlasul ibadah lillahi, dan memurnikan ibadah kepada Allah semata. Ini makna la ilaha illallah. Walaupun seorang gak hafal nafyu isbat. Ya, saya sering mengutip pernyataan Syekh Abu Butain. Syekh Abu Butain yang dikutip oleh mu'alif Durar As-Saniyah. Bahwa Syekh Abu Butain menyatakan, seorang muslim yang awam sekalipun, dia menyatakan peribadatan itu hanya untuk Allah. Dia menyaksikan kesyirikan yang terjadi di hadapan dia itu sebagai kesesatan, kebatilan. Maka dia bertauhid. Walau tidak tahu makna la ilaha illallah itu secara harfiah, nafyu isbat. Sebagaimana yang antum ketahui dari hasil dirosah-dirosah tauhid yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita dengar. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda ya bihaqqin illallah. Orang awam enggak paham. Cuma dia pahamnya apa? Enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Maka ini bertauhid. Nah, oleh karena itu Syekh menyatakan la yafhamu anna makna hadhil kalimah wa huwa tarku ibadatil quburi wal adrihah wa ikhlasul ibadah lillah. Nah ini. Lidzalika warekan itulah sara yaquluha. Oh, jadilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa muqimun ala syirkihi. Dia tetap berada dalam kesyirikan dia. La ya'nafu at-tanaqud. Dia enggak takut, ya. Dia enggak takut terhadap tanaqud. Dia enggak malu. Dia tidak merasa hina dari terjatuh ke dalam kontradiksi. Apa kontradiksinya? Lisannya mengucapkan la ilaha illallah yang maknanya memberikan ibadah hanya kepada Allah, mengkufuri meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, bahkan mengkufuri mengkafirkan pelaku peribadatan kepada selain Allah, dia enggak malu. Habis itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Harusnya ucapan la ilallah mengkufuri apa yang dia lakukan, mengkufurkan diri dia sendiri. Namun ini tanakut. Orang musyrikin Quraisy punya kelebihan tanda kutip dibandingkan dengan kita. Pertama apa? Mereka lebih mengetahui makna la ilaha illallah dibanding kita. Yang kedua apa? Kesyirikan mereka lebih mending dibandingkan dengan kesyirikan di masa sekarang. Karena mereka syirik di kala lapang. Di kala genting mereka kembali kepada Allah. Nah kalau kita lapang, genting, kembali kepada syaitan. Kembali kepada mbah wong musuh. Pada Nyi Roro Kidul, pada setan, pada demit yang mereka sembah selama ini. Di samping mereka beribadah kepada Allah. Enggak ada ngaruhnya. Semua peribadatan mereka kepada Allah enggak terhitung. Sebagaimana peribadatan musyrikin Quraisy selama ini kepada Allah. Mereka tawaf, mereka Ka'bah, mereka umrah, mereka puasa, mereka kemudian bertoharah, kemudian mereka silaturahmi, mereka melakukan amal-amal ibadah kepada Allah. Enggak terhitung, enggak teranggap, mereka dianggap kafir diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau musyrikin zaman sekarang, ya, musyrikin zaman sekarang syirik kepada Allah di waktu kapan aja. Yang ketiga, kelebihan musyrikin Quraisy. Mereka malu, merasa hina terjatuh ke dalam sebuah hal yang kontradiktif. Yaitu apa? Lisan mengucapkan la ilaha illallah, amal perbuatan masih memberikan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan musyrikin zaman sekarang, musyrikin milenial, enggak punya malu, enggak punya otak. Mereka mengucap la ilaha illallah. Siapa yang paling banyak tahlilan? Dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kiri kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu larung saji, sedekah laut. Ya. Sedekah bumi, selamatan. Berikan penghormatan kepada leluhur. Dia kasih sesaji kepada Nyi Roro Kidul. Dia istighosah, isti'anah, isti'adah, berdoa kepada makam-makam wali, makam-makam sunan, makam Mbah Periuk, makam Habib Empang, makam di ya, kuburan keramat, kuburan-kuburan keramat. Pada makam Habib Luar Batang yang ada di dalam masjid. Dia berdoa, meminta ke situ. Habis itu dia ngucap lain, ini gak punya malu, gak punya otak. Musyrikin Quraisy lebih berotak daripada dia. Lebih berakal. Ini musyrikin Quraisy walau bagaimanapun tahu. Nah, orang-orang yang kayak begini enggak punya otak. Dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Habis itu syirik. Nah, ini enggak punya otak. Nah, kalau kata Syekh Shalih Fauzan di pertemuan yang lalu ya, kalau enggak salah. Musyrikin Quraisy mereka malu terjatuh ke dalam kontradiksi. Mereka merasa hina. Sedangkan musyrikin zaman sekarang, kata Syekh, la ya'nafu at-tanaqudah. Mereka tidak merasa rendah diri, tidak merasa khawatir terjatuh ke dalam kontradiksi. Wal jam'a baina diddain, dan menggabungkan antara dua hal yang saling bertentangan, yaitu apa? Mengucap la ilaha illallah dan melakukan amalan-amalan kesyirikan. Wasara juhalul kufari, maka jadilah orang-orang bodoh, ya, orang-orang kafir yang bodoh, a'lama, menjadi lebih berilmu, lebih tahu minhu daripada dia, bimakna la ilaha illallah. Ini sahih. wala haula wala quwata illa billahil azim. Wa sara hadal mudda'i lil islami, maka jadilah sang pengaku Islam ini yadhunnu annal murada bihadhihi al kalimati, menyangka bahwasanya maksud dari kalimat la ilaha illallah ini huwa an-nutqu, atau boleh an-nut apa namanya, huwa an-nutqu bi hurufiha, itu hanya mengucapkan dengan hurufnya saja, min ghairi i'tiqadin li ma'naha, tanpa meyakini maknanya dengan pengetahuan yang benar. Fa sara yuraddidu ma'aha, nah jadilah dia yuraddidu, dia bolak-balik mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, da'al qubwal mauta, dia tetap berdoa kepada ya orang soleh yang telah mati, wal makburin, orang yang telah dikuburkan, lailan wa naharan, siang malam. Makanya benar tuh kata Ghairu Aqil Ghairu Sa'id, kuburan Gus Dur enggak pernah sepi. Kuburannya itu, tanahnya itu selalu tanah yang baru. Enggak pernah sepi siang malam. Ya, Ghairu Sa'il Ghairu Aqil dalam rangka mengejek malaikat mungkar nakir sampai saat ini, sampai hari ini belum pernah berhasil menanyakan Gus Dur. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Istihza'nya si Ghairu Aqil Ghairu Sa'id terhadap malaikat mungkar nakir. Kenapa? Karena enggak pernah sepi. Enggak pernah sepi, terus-terusan. Jadi kata mungkar nakir, kapan waktunya kita tanya dia nih? Nah, dikunjungin, ziarahi terus. Ini subhanallah, istihza'. Tapi kalau siang malam, nah benar sahih. Lihat. Syekh bicara di sini di Saudi, tapi kenyataannya, realitanya di seluruh alam. Nah, baik. Nah, berikutnya baca matanya Pak Ahmad, wal hadiku minhum, hadik itu orang yang berilmunya ya. Ya. Orang yang berilmu di antara mereka, hadik. Nah, baca Pak Ahmad. Wal hadiku minhum yadunnu anna ma'naha la yaqnuku wa la yaqnuku wa la yaqnuku amra illa Allah. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wal hadiku minhum, orang yang berilmu di antara mereka sekalipun, di antara musyrikin Quraisy sekalipun, yadhunnu itu menyangka bahwa oh ini bukan bukan musyrikin Quraisy, minhum ini musyrikin milenial ya. Minhum bukan musyrikin Quraisy, karena sambungan sebelumnya ya, wa bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuzu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani. Wal hadiku minhum, bahkan orang yang pintar di antara mereka sekalipun, semisal Ar-Razi, itu yadhunnu anna ma'naha, menyangka bahwa makna la ilaha illallah, la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru wal amra illallah. Itu makna la ilaha illallah hanyalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur segala urusan di dunia ini kecuali Allah. Ar-Razi melakukan observasi, penelitian sampai debat mengarungi lautan ilmu kalam hanya untuk membuktikan tiada pencipta, tiada pemberi rezeki, tiada yang menghidupkan mematikan kecuali Allah. Ar-Razi sampai begitu. Siapa dia? Orang awam, alim. Ya, alim, orang alim. Namun keyakinan hasil yang didapat oleh Ar-Razi dari sekian banyak usaha dia untuk membuktikan kebenaran kalimat tauhid itu yang dipahami oleh orang yang paling bodoh dari musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy juga tahu itu, tahu, ngerti. Tiada yang mencipta, tiada yang memberi rezeki, tiada yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Enggak ada yang meyakini dari kalangan musyrikin Quraisy kayak begitu. Mereka nyembah Lata, Uzza, Huba, Huban, Manat, enggak pernah meyakini, oh ini yang menciptakan, ini Lata ini yang memberi rezeki, Lata ini yang menghidupkan mematikan, gak ada kayak gitu ya, gak ada. Taibar kelapiku. Nah lanjut salahnya Pak Ahmad. Oleh salim warahmatullahi ta'ala kama dakharu dhalika syaikhul islami ibnu taimata fil risalah taimiyata ya taimiyah ya ibnu taimiyata fil risalah tintan muriyati mawiriha an ulama il kalami anna al-ilaha 'indahum wal qadiru 'ala al-ikhtira'i yakni walladzi yaqdiru 'alal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati wayabnuna aqaidahum 'ala hadza wa yufassiruna la ilaha illallahu bi hadzal ma'na wa yaj'aluna at-tauhida huwa al-iqraru bi tauhid ar-rububiyyati wa hadza ghalatun 'azim fa idza kana hadza halul 'alimi halul 'alam 'alimi fa idza kana hadza halul 'alimi minhum hal ini adalah sebagai apa ya khabar aja kan hala hala ya hadanya itu isim oh iya isim hala fa idza kana hadza halal 'alimi minhum khabar hala fa kaifa bil jahili fa ma hadza illa min qillatil ihtimami bi da'wati tauhidi wa taqlidil aba'i wal ajdadi wal ittifai min al islami bimujarradil intisabil bil intisabi li aghradi wa ahdafi li aghradin oh mudof mudof nanti itu ma'tub ke mudofun ilaihnya duniawiyah li aghradi wa ahdafi duniawiyati Allahu a'lamu biha min ghairi ta'arrufin 'ala ad-dini al-haqiqi alladhi asasuhu at-tauhidi tauhidu asasut tauhidul al-khalis. Nah. Kata Syekh Shalih Fauzan, kama dzakara dzalika sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah boleh ya-nya tasdid boleh enggak? Taimiyah atau Taimiyah? Ya. Boleh dua-duanya. Ya, di risalah beliau At-Tadmuriyah dan selainnya, Tadmuriyah pernah kita bacakan di sini, namun ya, ringkasannya yang diringkas oleh Syekh Soleh Al-Husaymin yaitu takrib At-Tadmuriyah selesai waktu itu ya. Ya. An ulama il kalam dari para ulama kalam. Semisal tadi Ar-Razi yang saya sebutkan. Ghazali, annal ilaha indahum bahwa yang dimaksud dengan ilah, yang dimaksud dengan zat yang diibadahi menurut mereka wal qadiru 'ala al-ikhtira'. Dialah yang mampu untuk mencipta. Ya'ni huwa alladhi yaqdiru 'alal khaliq war rizqi wal ihya wal imanati. Dialah zat yang mampu untuk mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Dan mereka membangun akidah mereka ini ala hadza berdasarkan ya, premis ini. Berdasarkan keyakinan ini. Yaitu makna la ilaha illallah adalah Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Ini tauhidnya musyrikin, rububiyah. Musyrikin juga paham. Ya, ala hada wa yufassiruna la ilaha illallah bi hada al-ma'na dan mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan makna seperti ini wa yaj'aluna at-tauhida wal iqraru bit tauhidir rububiyyah dan mereka menjadikan tauhid ya itu hanyalah penetapan pengakuan akan tauhid rububiyyah wa hada ghalatun 'azimun ini kekeliruan yang sangat besar. Apa dampaknya? Dampaknya ialah akan menganggap tidak mengapa suatu hal yang lumrah apabila peribadatan juga diberikan kepada selain Allah. Dan ini akan menyeret juga siapa yang meyakini demikian. Ya, kenapa? Karena kata mereka tauhid itu yang penting ialah mengakui Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini aja. Ini aja. Di antara musyrikin milenial zaman sekarang ada yang lebih dahsyat daripada musyrikin Quraisy. Mereka menyatakan pantai selatan penghuninya Nyi Roro Kidul. Musyrikin Quraisy enggak ada yang meyakini kayak gitu. Musyrikin Quraisy meyakini alam ini semuanya Allah yang menguasai. Alam ini semuanya Allah yang mengatur. Nah, kalau musyrikin milenial pantai selatan yang menguasai Nyi Roro Kidul. Maka kasih sembahan pada Nyi Roro Kidul, takut kepada Nyi Roro Kidul, pakai baju ini, pakai baju itu. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Subhanallah. Rusak dalam tauhid bukan hanya uluhiyah, rububiyah. Rububiyah pun rusak. Allah musta'an. Ya. Fa idza kana hadza halal 'alimi minhum. Jika yang demikian ini Inilah kondisi keadaan orang yang berilmu di tengah-tengah mereka. Kaifal bil jahil. Ah, gimana ceritanya coba dengan orang yang jahil? Yang jahil di antara mereka. Lebih parah lagi, akhirnya yang jahil di antara mereka itulah yang terdepan. Ya, yang terdepan bukan hanya melakukan kesyirikan, bahkan membela mati-matian amalan kesyirikan tersebut. Ya, dengan ya bersembunyi di balik, oh, ini kan kita memberikan ini untuk tawasul, untuk menghormati orang soleh, karena kita cinta kepada orang soleh, itu aja udah dari dulu. Ya, sama seperti lagu ulamanya musyrikin Quraisy. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Inna haula'i syafa'una indallahi. Udah itu aja udah. Ya. Supaya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, supaya nanti mereka bisa kasih syafaat kepada kami. Itu aja udah. Lagu lama diputar lagi sama musyrikin milenial. Ya Allah musta'an. Wa ma hadza illa min qillatil ihtimam. Dan tidaklah ini terjadi kan, melainkan karena sedikitnya perhatian bidakwati tauhid terhadap dakwah tauhid. Nah, ini ya dakwah tauhid. Kalau kita kendorkan, kalau kita kurangi frekuensi dari dakwah tauhid kita, akan terjadi yang demikian itu bukan hanya kepada orang lain, kepada diri kita. Dalam bentuk apa kita melakukannya? Pelan-pelan dulu. Kita akan menganggap remeh perkara tersebut. Pertama, Allah akan jadikan, ya, ini karena disesatkan oleh Allah. Ya, wa may yudlilhu fala hadiyalah, gitu kan? Melalui ini setan akan menghiasi bahwasanya amalan selain kesyirikan lebih buruk daripada kesyirikan. Ya, amalan selain kesyirikan lebih buruk daripada kesyirikan. Coba amalan selain kesyirikan. Coba amalan apa nih? Bid'ah. Itu lebih buruk. Sehingga dia mengingkarinya, frekuensi pengingkarannya itu kencengnya luar biasa. Terhadap pelaku kesyirikan, kekafiran, kendornya, toleransinya luar biasa. Terhadap perkara kunut subuh, wah udah kayak perang dunia keempat. Siap hantam. Apalagi kalau udah beda radio, beda ustadz. Saya nggak ngambil ilmu dari ustadz Kibar NT. Wah, perang dunia itu, kiamat, bantah berseri-seri itu. Ini saya nggak asal ngomong, saya ngalamin sendiri. Padahal saya nggak ngomong kayak gitu. Saya cuma ngomong apa? Hadiri majelis seniornya itu yang mengkaji buku berat. Buku puncak tertinggi mungkin dalam ilmu hadis. Yang harus ditahapi oleh tahapan-tahapan yang berat. Saya hanya anjurkan demikian. Dan ini adalah ucapan a'immah di buku-buku. Ya. Hanya anjuran, bukan larangan. Memang ngelarang. Gimana ceritanya ngelarang? Berseri-seri, berjilid-jilid, terkenang-kenang, terkonang-konang sampai hari ini. Kalau diingat nama saya, itu dia. Berseri-seri. Oh, kekufuran kesyirikan terjadi, bantahnya sambil lewat oleh dia. Bahkan enggak dibantah. Nah, ini tipu daya iblis bagi para insan, ya, akan menganggap bahwasanya penyelisihan terhadap selain kesyirikan lebih besar dibanding kesyirikan. Kenapa ini? Karena kurangnya perhatian terhadap dakwah tauhid. Lihat, bid'ah-bid'ah yang ada dibantah habis-habisan. Ya. Bid'ah hizbiyah, bid'ah harokiyah, bid'ah ini, bid'ah itu. Dibantah habis-habis. Kita katakan itu bid'ah. Nah. Tapi pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, yang jelas-jelas, sekali dua kali aja. Sekali paling, sekilas. Dan apa, lawazimnya, konsekuensinya, berat dia timpakan kepada selain kesyirikan. Dia hizbikan, dia bid'ahkan, dia anggap bukan dari al-sunnah tanpa uzur, tanpa ada iqamatul hujjah, tanpa ada apalagi semua. terangkat syubhat gitu ya Marwanto ya. Syubhatnya enggak diangkat mulu, diangkat dulu syubhatnya. Mesti tawafuru syurut. Mesti terpenuhi syarat. Ya. Dan tidak ada penghalang. Harus jelas. Ya. Ini buat siapa dia berlakukan? Buat pelaku syirik akbar. Yang hidup di zaman sekarang, ya, apalagi buat pelaku zindik, ya, penghalal zina, wah dia kasih, oh gak boleh kafirin. Dia ini, padahal ijma ulama. Ibn Taymiyah bilang yang menghalalkan kayak gini kafir. Syekh Utsaimin kafir. Semua ijma ulama. Mau ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, gak ada yang enggak. Karena ini ma'lum minad-din bidarurah. Oh gak boleh kafirin dia. Kamu mesti terpenuhi syarat. Tiada penghalang. Dikasih iqamatul hujah. Di ini. Udah iqamatul hujah padahal. Di depan di televisi lagi. Sama Ustaz siapa itu? Zaitun Rasmin. Udah iqamatul hujah. Oh syubhatnya belum terangkat. Ya kalau gak ada syubhat ya dia gak berbuat kayak begitu. Oh begitu merahmati. Si zindik murtad. Sama kita-kita. Enggak ada udzur. Enggak ada udzur. Enggak ada namanya penghalang, enggak ada namanya tawafur syurut. Vonis hizbi, haroki. Nah, itu vonis langsung. Ajaib ini. Ajaib. Kenapa kita kasihan sama dia? Kenapa? Karena miskinnya dia terhadap literasi tauhid. Kurangnya perhatian dia terhadap tauhid. Ya, Allah musta'an. Akhirnya kayak begitu. Miskin, miskin. Ya, miskin. Taibar kalau fikum. Wa taqlidul aba wal ajdad, karena mentaklidi, ngikut-ngikut bapak-bapak dan kakek-kakek, nenek moyang. Wal iktifai minal Islam, dan merasa cukup, oh sudah Islam. Bimujaradil intisab, dengan sekedar menisbatkan aja. Li agradi wa ahdafi duniawi, duniawi apa? Duniawiyah. Ya. Karena sekedar tujuan, ya. Ambisi-ambisi duniawiyah. Ya, Allah musta'an. Allahu a'lam biha. Min ghairi ta'arrufin 'ala ad-dini al-haqiqi, tanpa ada upaya pengenalan terhadap agama yang hakiki ini. Alladhi asasuhu at-tauhidu al-khalisu, yang asasnya adalah tauhid yang murni, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Baik. Berikutnya matan berikutnya berarti ya. Fala khaira fi rajulin juhal. Nah. Fadal dibaca di sini dari matan ya. Syekh Abdul Majid. Oh, disembuh Pak Majid. Nah. A'lamu. Perhatikan. Maka tidak ada kebaikan. Fala khairu fi rajulin. Kata Syekh, enggak ada kebaikan, enggak ada baik-baiknya sedikit pun. Fi rajulin, pada seseorang yang juhalul kufari, yang orang-orang bodoh dari kalangan orang kafir musyrikin Quraisy, ternyata a'lamu minhu, lebih mengerti, lebih paham, lebih berilmu daripada dia, daripada orang ini, bimakna la ilaha illallah. Contoh misalkan orang yang hadik zaman sekarang, yang intelek, yang berwawasan, yang titelnya berentet, ya, ternyata dia enggak paham makna la ilaha illallah. Ya, orang Arab Badui musyrikin Quraisy tahu makna la ilaha illallah. Si Amr bin Hisham sampai dijuluki Abu Jahal, ya, tahu la ilaha illallah maknanya. Maka orang yang zaman sekarang yang punya wawasan, yang intelek, yang titelnya berjejer, fala khaira fihi, enggak ada kebaikan buat dia. Ternyata musyrikin Quraisy saja lebih berilmu tentang la ilaha illallah daripada orang ini. Tafadhal Pak Majid. Nah. Innal amra khatirun Wal'ari bukan makhluk amr. Innal amra khatirun. Oh ya, wal'ara wal'ara syari'un. Nah, wal'ajibu ala muslimina ayyatanabu ayyatanabahu ayyatanabahu ayyatanabahu idinihim wa yata'ammalu da'wata nabiyihim wa yafqahu dinahum fakihan suhihan wa yukimuhu fikhan dinahum fikhan suhihan wa yukimuhu ala asasi salimin ala asasin salimin ala asasin salimin in aqidati tawhidi wal bara'ati minas syirki wa ahlihi wa la yaktafu bimujarradit tasmi tasammi tasammi wal intisabi ilaihi ma'a ma'al baqai ala rusumi wal adati al mukhalifati lahu wa tardidu ibarati jawfa'a la tusminu wa la tuhni min jawi min ju'i min ju'i. Nah, kata Syekh, la khaira, tidak ada kebaikan bagi seorang yang dia mengklaim mengaku Islam, namun dia ya baliat dai annahu min ahli ilm, bahkan dia mengaku-ngaku oh dia ini orang yang berwawasan, berpengetahuan, dia ustaz ya, dia kiai, dia syekh, wala yafhamu ma'na la ilaha illallah, tapi dia enggak paham ma'na la ilaha illallah. Yang ini fahimaha kufar Quraisy. Yang ini ternyata telah dipahami oleh kufar Quraisy wa arafu ma'na, dan mereka mengetahui. Maka perkara ini khatir, sangat berbahaya sekali. Ya. Ini aib ini sangat syani, sangat jelek, buruk sekali. Maka wajib bagi setiap muslim ayatanabbahu lidinihim, agar mereka memperhatikan agama mereka ini. Wa yata'ammalu da'wata nabihim, dan agar mereka benar-benar ya memperhatikan dengan seksama bagaimana dakwah nabi mereka, bahwa nabi mereka itu berdakwah kepada tauhid, diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Nabi lagi pingsan, bangun siuman dari pingsan, ya langsung dakwah tauhid. Ya la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala inni anhaqum an dzalik. Langsung dakwah tauhid, tahdir terhadap peribadatan kepada kuburan keramat, sebagaimana orang Yahudi Nasrani dahulu membangun tempat ibadah di atas kuburan nabi mereka, bahwasanya itu dilaknat. Wa yafhamu dinahum wa yafqahuna dinahum fikhan sahihan, dan mereka harus memahami agama mereka ini dengan pemahaman yang benar. Wayuqimuhu ala asasin salim, dan mereka mendirikan pemahaman agama mereka itu di atas asas yang salim, yang selamat, ya, yang betul, yang lurus. Min aqidati tauhid, yaitu berupa akidah tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wala yaktafu bi mujarradi tasammi wal intisab ilaih, enggak mencukupkan diri hanya dengan sekedar penamaan, menisbatkan diri pada Islam, ma'al baqai ala rusumi, ya dengan tetap berada di pakai seragam-seragam wal adat, yang adat-adat yang menyelisihi Islam. Wa tardid, ya, tardid dan mengulang-ulang ibarati jawfa, ya, ini apa ya maksudnya tardid mengulang-ulang ibarat, ungkapan-ungkapan jawfa, yang jawfa itu yang berongga. Oh ya, nah maksudnya dia mengulang-ulang ibarah yang di situ ternyata dia sendiri kelemahannya di situ. Ya. Dia mengucap la ilaha illallah, rong jawfa dia, lubang penyakit dia di situ. La tusminu wa la yughni min ju'. Hal ini tidak mengenyangkan dan juga tidak ya, tidak menggemukkan, juga tidak ya mencukupkan diri dari kelaparan. Artinya apa? Ucapan yang mereka ucapkan tidak berfaedah, sia-sia. Nah, terus di matan berikutnya, idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arafta syirka. Nah, taqaddal ayat-ayat. Ayo baca dulu sah itunya matanya. Tidak ada maksud tulangka qalbin. Terus wa arafta asyirka billahi alladhi qala Allah fihi. Terus masih di matan. Oh beda ya. Oh berarti udah ini. Aib idza arafta ma qultu lak, apabila Anda sudah mengetahui apa yang saya ucapkan kepada Anda dengan ma'rifah qalbu. Ah aib aja. Jahadu. Itu hajadu, terbalik ya, bukan hajadu tapi jahadu. Nah, biasa ini penerbit ya, biasa begini. Jahadu bukan hajadu. Asania. Wastuhillat dima'uhum amwaluhum. Wa idza arafta hadhihil umura ma'rifata qalbin wa ma'rifata lisanin faqad ka'anna ka'an yahfadha insanu hadha ma'na yuqaddihi bil imtihani Nah. Nah, Syekh Shalih Fauzan menyatakan. Idza arafta ma dzakartu lak. Maknanya dari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas, apabila Anda sudah mengetahui apa yang saya sebutkan kepada Anda, minal farq berupa perbedaan baina tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, wa arafta dan Anda pun sudah mengetahui bahwasanya musyrikin aqarru bil awal, mereka menetapkan yang awal. Apa maksudnya? Tauhid rububiyah. Wa jahadu asaniyah, dan mereka menentang yang kedua. Apa maksudnya? Tauhid uluhiyah. Maka hal ini falam yudkhilhum fil Islam, hal ini tidak memasukkan mereka ke Islam, padahal sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah plus memberikan ibadah-ibadah kepada Allah berupa haji, umrah, puasa, bertoharoh, ya, bersuci dari janabah, wanita mereka bersuci dari haid, menjauhkan diri mereka ketika junub, dekat-dekat masjid al-haram mereka beriktikaf. Nah, ini amalan-amalan orang jahiliyah, bersedekah, silaturahmi, biru walidain. Ya. Ternyata tidak memasukkan mereka ke Islam, wa qutilu, mereka tetap diperangi. Ya, wastuhillat dima'uhum wa amwaluhum. Dihalalkan darah dan ya, harta mereka. Ya. Makanya Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, musyrikin Quraisy enggak mau ngucapin, kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Ajaibnya orang zaman sekarang mau ngucapin tapi enggak tahu konsekuensinya. Maka dianggap tidak mengucapkan. Ya, dianggap tidak mengucapkan. Dianggap enggak ada. Paham enggak ini? Ya, sebagaimana Allah mensyaratkan kepada Adam, jangan makan pohon ini. Ya, Adam makan juga. Gimana? Satu larangan. Maka dianggap enggak ada, langsung turun dari surga. Syaratnya ini. Ya, orang sholat, sholat. Ya. Kata Nabi, sholat itu zikir, baca Quran. Gak boleh mengucapin ucapan-ucapan kita. Dia mengucapin juga. Sholatnya dianggap ada apa enggak? Dianggap ada apa enggak? Enggak ada. Sholatnya dianggap enggak ada. Dia sholat, tapi dia melakukan pembatal sholat. Ya, ngomong, apalagi kentut, ya, apalagi makan, minum. Sholatnya dianggap ada. Dia sholat sampai salam. Dianggap ada? Enggak dianggap enggak ada. Dianggap enggak ada. Taib barakallahu fikum. Dia ngucap la ilaha illallah, dianggap enggak ada. Ya. Wa idza arafta hadhihi al-umura, apabila Anda telah mengetahui perkara ini semua, ma'rifata qalbin, dengan ma'rifah qalbu, la ma'rifata lisani faqat, bukan hanya pengetahuan lisan saja. Kayah fadha al-insan, semisal seseorang menghafal hadal makna makna ini, wa yu'addihi fil imtihan. Oh, yang akan dia akan bawa ini, dia akan kerjakan soal di ujian. Dia tahu maknanya. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaq illa Allah, ditulis. Wenjah, kemudian dia apa? Itu ujiannya sukses, lolos dia. Lulus fihi wa lam yatafaqqah fihi. Namun dia tidak memahami maknanya fi qalbi, di kalbunya. Nah, ini benar ini. Ya, beberapa pembela kuburiyun itu adalah alumni-alumni universitas, kampus-kampus, mahat-mahat yang di situ diajarkan buku-buku tauhid oleh para pengajar ahli tauhid. Ya, di Libya diajarkan Qaulul Mufid, Syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi, di Madinah diajarkan kitab-kitab tauhid. Pulang dari studinya tetap melakukan amalan kesyirikan. Atau minimal tidak mengingkari amalan-amalan kesyirikan tersebut, minimal ini. Ya, yang sudah-sudah dia tetap melakukan amalan kesyirikan plus menjadi pengacaranya. Siapa yang ikat amalan kesyirikan, saya ngasih dalilnya, boleh. Padahal dia alumni, pernah belajar kitab tauhid. Pernah belajar di Madinah. Bahkan si Ghoiru Aqil, Ghoiru Said sampai 12 tahun sampai S3 di mana? Di Ummul Qura. Baca kitab tauhid, baca buku-buku risalah yang berkaitan tentang tauhid. Naam. Iya, jelas. Namun itu enggak ma'rifatul qalbi. Ini pentingnya ma'rifatul qalbi. Belajarnya itu enggak ikhlas. Belajarnya itu nyari gelar. Belajarnya itu ya tujuannya gitu. Coba ikhlas, Allah akan memberikan hidayah, taufik. Ya, lihat betapa banyak. Ya, berapa banyak pembela-pembela musyrikin, pembela musyrikin milenial yang gelarnya LC, MA, doktor. Mereka berangkat dari kajian-kajian tauhid. Dia belajar di Libya, belajar Qaulul Mufid, Syarah Syekh Utsaimin, belajar di insyaallah. Dia ngerti pembagian tauhid, dia ngerti. Ujian lolos, lolos. Kalau enggak rosib dia. Kalau dia jawab salah, oh enggak sesuai dengan keyakinan saya. Bolehkah datang ke kuburan minta doa? Boleh, dalilnya ini. Enggak lolos dia ujian. Ya. Apalagi ketika nanti pada puncak-puncak kelulusan, sidang disertasi, sidang skripsi, ya, sidang magister dia. Dia akan mempertahankan apa yang dia tulis. Yaitu berupa sesuai dengan kutipan-kutipan di buku, maksud dari buku yang dipelajari. Tapi bukan dengan hati. Makanya ini penting nih. Kata saya, wa idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin, dengan pengetahuan hati. Kalau cuma pengetahuan lisan, wawasan, banyak. Tadi Ghoiru Aqil, Ghoiru Said, paham itu. Sampai doktor. Ya, saya pernah punya kenalan, dia belajar di Libya. Otomatis dia belajar itu ya, Kitab Tauhid, Qaulul Mufid, Syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi. Namun saat ini dia terdepan, kalau bisa bukan dikatakan terdepan, dia termasuk yang paling ya, gerah ketika disebut amalan-amalan kesyirikan kaum tersebut adalah kesyirikan. Oh, dia akan bilang, oh ini tawasul, oh ini boleh, ini amalannya ulama juga, habib-habib. belajar kitab tauhid, lolos dia. Lolos dia, lulus. Lulus dia. Nah, ini kalau enggak pakai pengenalan kolbu, ya, kalau maka dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan itu, atau minimal dia akan dia membisu melihat kesyirikan. Ah, udah, biarin. Yang penting saya enggak ngelakuin gitu. Yang penting saya enggak ngelakuin. Saya udah pernah belajar kok dulu di Libya, di Madinah, di Mekah, ini enggak boleh. Tapi karena bukan ma'rifatul qalb, dia akan diam aja, enggak mengingkari. Padahal tuntutan dari tauhid adalah al-nafyu. Menafikan, mengingkari kesyirikan dan pelakunya. Tidak dianggap tauhid kalau orang hanya mengisbat, memberikan ibadah hanya kepada Allah, enggak syirik, enggak ya, segala macam tanpa ada pengingkaran. Sedangkan dia punya peran, punya ruang untuk mengingkari. Cuman karena takut, enggak enak, enggak dipakai lagi dan seterusnya, akhirnya dia diam. Nah, ini berarti dia ini belajarnya bukan pakai ma'rifat qalbu. Ya, ma'rifat lisan faqat kata Syekh di sini. Ya, walam yatafaqqah fihi fi qalbihi. Tidak dia memahami di kalbunya. Wa yafhamuhu tamaman. Fahada la yakfi. Dan dia tidak memahaminya dengan pemahaman yang cukup memadai, maka ini enggak cukup. Jadi kalau memahami tauhid dengan pemahaman yang memadai, akan tertancap di kalbu tauhidullah dengan dua elemen pentingnya an-nafyu wal isbat. Dia akan gerah, dia akan gusar, gundah gulana melihat kesyirikan. Sebagaimana gusarnya, gundah gulananya Rasulullah SAW ketika ada peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, Rasulullah gundah gulana. Ahlu tauhid juga kayak begitu. Melihat kesyirikan, gundah gulana, gusar, gregetan, marah karena Allah. Ya. Namun kalau orang yang enggak prioritas tauhid tadi, marahnya apa? Marahnya itu porsinya besar melihat penyelisihan yang menyelisih dia dalam bab-bab furu'iyah. Ya. Enggak ngaji ke ustaz dia, enggak ngaji ke grup pengajian dia, dengerin radio selain kebanggaannya. Tidak mau ngaji ke ustaz senior kibar dia. Marah. Marah mengingkarinya itu, pengingkarannya itu frekuensinya 100. Dia mengingkari kesyirikan juga, iya mengingkari, tapi frekuensinya 50. Maka ini enggak adil. Ini pembagian yang enggak adil, enggak benar. Harusnya apa? Pengingkaran dia besar. Lebih besar daripada pengingkaran dia terhadap orang-orang yang menyelisihi ya, pendapat dia, pendapat gurunya, pengajiannya. Yang bukan penyelisihan akidah. Yang bukan penyelisihan akidah. Nah, ini ya ikhwan. Lihat ini, penyelisihan akidah nih. Lewat sekulerisme, pluralisme. Ya, ini bahaya besar. Harusnya dia marahnya itu luar biasa. Porsi bantahnya terbesar di situ. Ya, terhadap kesyirikan, kuburiyun, pluralisme, sekulerisme yang akan menghantarkan kepada pelegalan kesyirikan. Pelegalan agama-agama selain Islam. Membenarkan semua kebatilan. Tertutupnya amar ma'ruf nahi mungkar dari pluralisme, sekularisme, liberalisme ini. Ya, dan semua kemungkaran akan legal. Ya. Nah, ini harusnya porsi terbesar kita mentahdir. Nah, ini enggak, porsi terbesarnya ya, bantah haroki lah, hizbi lah. Nah, itu perlu dibantah. Tapi sambil lewat. Paham enggak? Sambil lewat. Ya, Syekh Mukbil menyatakan demikian. Ya, sambil lewat. Yang kayak gitu-gitu sambil lewat. Fokus utama kita, thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan bantah yang kakap-kakap tadi. Yang cere-cere, bukannya meremehkan kebatilan. Tapi kalau dibandingkan dengan sekularisme, ya jelas. Ya, ya jelas. Ya, kenapa kita bisa berjilid-jilid, berseri-seri, membantah orang yang maulid, membantah orang yang berpartai, membantah orang yang ikut pemilu, ha? Berseri-seri berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Kalamnya panjang. Toil. Tidak pluralisme, sekularisme sekali lewat. Bahkan tidak ngomong sama sekali. Allah musta. Nah, ini berarti tidak paham tauhid. Tidak ngerti tauhid. Nah. Ya. Bahkan dianggap membantah sekularisme spesialisasi kaum harokiyin. Ini subhanallah batil ini ngomongnya. Pendapat sesat menyesatkan. yang akan membawa seseorang ahli sunnah untuk mendiamkan kepada kebatilan pluralisme sekulerisme. Takut dianggap tasyabuh gitu terhadap harokiyin. Wah, ini batil, ini sesat ini. Ya, kalau ada ngomong kayak gini, tahdir. Dia ini sebagai ya, orang yang hendak melemahkan akidah umat. Ya, tahdir, sebut namanya kalau perlu. Asal jangan kena undang-undang IT. Ya, biar orang paham dia itu sesat. Ya, gitu. Ya. Fal ilmu huwa ilmul qalbi wa ilmul basirati la ilmul lisan faqat. Ilmu itu adalah ilmu yang di hati, ilmu basirah, bukan ilmu lisan saja. Matan berikutnya ya. Wa araf tasyirka billah. Ah, taqaddal baca Marwanto. Iqadu an ahadan yakhluqu wa yajudu wa yudabbiru ma'allahi bal syirku alladhi hadzara Allahu minhu wa iqadu an ahadan yakhluqu al-ibadata aw syai'an min al-ibadati ma'allahi wa syirku wa da'watu ghairi illahi ma'ahu aw sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairi Allah. Hadha huwa asyirku alladhi harama Allah wa harama ala sahibihi al-jannata wal akhbara anna ma'wahu an-nar. Wa huwa asyirku alladhi yukhbitu jami'a al-a'mali huwa asyirku fil uluhiyyati walaysa syirku fi rububiyyati wa hadha tanbihun minasyaikhi Allahu ila annahu kama tajibu ma'rifatu tauhidi tajibu ma'rifatu asyirki. Nah, tadi bukan laisa syirku fi rububiyyah ya, laisa asyirka fi rububiyyah. Ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, asyirku fil ibadah, maka syirik dalam peribadatan. Baca matanya dulu ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa arafta syirka billah, dan anda sudah mengenal syirik kepada Allah. Alladhi qala Allahu fihi, yang Allah berfirman tentangnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukannya, Allah dosa syirik. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah. Ya, kata Syekh, asyirku fil ibadah. Itu syirik dalam ibadah. La asyirku alladhi huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluqu. Bukan kesyirikan, yang kesyirikan tersebut adalah meyakini bahwa ada seseorang, ada sesuatu apapun, seseorang yang mencipta, memberi rezeki, mengatur ma'allah di samping Allah. Bukan seperti ini hakikat kesyirikan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena musyrikin Quraisy pun juga paham. Ya. Walaupun musyrikin milenial terjatuh ke sini ketika mereka menyatakan pantai selatan yang berkuasa Nyi Roro Kidul. Berarti ada rububiyah dari Nyi Roro Kidul ya dan billah. Bali syirkul ladzi hadzar Allahu minhu. Namun syirik yang Allah tahdir darinya, yang Allah peringatkan kita darinya, itu adalah i'tiqad, keyakinan anna ahadan, bahwa ada seseorang yang yastahiqqul ibadata. Dia berhak mendapatkan ibadah au syai'an minal ibadati ma'allah, atau mendapatkan sesuatu sedikit saja ibadah di samping Allah. Maka syirik adalah da'watu ghairillah. Syirik adalah berdoa ya kepada selain Allah, atau sarfu syai'in min anwa'il ibadah, atau memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah li ghairillah, kepada selain Allah. Dia beristighosah kepada selain Allah, beristianah ya, kemudian yang dari segala jenis ibadah yang lainnya, bernazar dan seterusnya. Huwa hadza huwa syirkul ladzi harrama Allah wa harrama ala sahibihi al-jannah wa akhbara anna ma'wahu an-naru. Yaitu inilah syirik yang Allah kabarkan, yang Allah haramkan bagi pelakunya, yang Allah haramkan dan Allah haramkan pelakunya surga. Yang Allah berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang berbuat syirik pada Allah, yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia dan tempatnya di neraka. Inilah syirik yang yuhbitu jami'al amal, yang menghapuskan seluruh amal, sebagaimana berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Terhapus semua amalanmu kalau engkau berbuat syirik. Wala takunanna minal khasirin. Inilah syirik dalam uluhiyah, dalam hal pemberian ibadah kepada selain Allah, walaupun ibadah dia didominasi kepada Allah. Namun sedikit saja dia beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dia sudah melakukan syirik. Ya. Laisa syirk fi rububiyah. Bukan hanya syirik dalam ya rububiyah. Nah, jadi laisa huwa syirka fi rububiyah. Laisa syirku syirka fi rububiyah. Nah, itu ya. Bisa dipahami enggak? Atau boleh juga syirik ini isim laisa, enggak masalah juga. Laisa syirku, bukanlah syirik itu fi rububiyah. Boleh juga, dua-duanya boleh. Hadza tanbihun, maka inilah peringatan penting ya minasyik dari Syekh rahimahullah taala ila annahu kama tajibu ma'rifatu tauhid. Ya. Peringatan dari Syekh bahwa sebagaimana wajib mengetahui tauhid, tajibu ma'rifatu syirki, maka wajib pula mengenal kesyirikan. Nah, Marwanto dibaca belum? Hah? Udah ya? Oh, Jumakhir. Marwanto lagi. Marwanto mah udah baca, yang belum itu. Ayo, cepat dong. Matanya dulu. Wa araf ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa araf ta dinallahi alladhi arsala bihi rasula min awalihim ila akhirihim alladhi la yaqulu Allahu min ahadin min rasulihi. Itu kita baca dulu penjelasannya. Wa arafta, dan Anda sudah mengetahui, Anda sudah memahami dinallah, agama Allah, alladzi arsala bihi ar-rusula, yang dengannya Allah mengutus para rasul. Ya, yang dengannya Allah mengutus para rasul dari awal sampai akhir. Dari awal, siapa awal rasul pertama awal? Nuh. Sampai akhir, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu, yang Allah tidak menerima agama apapun ya, selain dari Islam. Terus baca syarahnya di makir. Wala syarihu ta'ala dinu rasuli wal islamu wa istislamu lillahi bitawhidi wal intiyad wal intiyadu lahu ta'ati wal khulusu min asyirki wa ahlihi. Hada huwa dinu rasuli wa hada huwa islam. Wa amma intisabu ila islami fi dhahiri duna dhahiri aw intisabu ilaihi bitasammi faqat duna tizami bi ahkamihi aw intisabu ilaihi ma'a i'tiqadi ma yunaqidu min asyirki wal wasaniyati aw intisabu ilaihi ma'a jahli bi haqiqatihi aw intisabu ilaihi duna muwalatin bi awliyaihi wa mu'adatin bi a'da'ihi faraysa hadha huwa al-islamu alladhi ja'a bihi rusulullahi. Atau faraysa hadha huwa al-islamu khabar raisa. Huwanya dhamir fasl. Wa innama huwa islamu istilahiyyun musqana'un la yughni wa la yanfa'u idallahi subhanahu wa ta'ala wa laysa huwa dinu rusul. Nah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dinur rasul, maka agama para rasul wal islam. Ya, dinur rasul itu adalah Islam. Agamanya para rasul. Ya, agamanya para rasul itu adalah Islam. Ya. Apa sih Islam? Kita mesti paham itu Islam. Huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Tidak hanya berserah diri tapi enggak mau taat. mesti taat, melakukan yang halal, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wal khulus minasyirki wa ahlihi. Wal khulus, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, enggak cuma beribadah, cuma harus juga berlepas diri. Bahkan bara'ah minasyirki wa ahlihi ini, kata Syekh Shalal Fauzan di Iyanatul Mustafid, itu adalah puncak realisasian terhadap tauhid. Ketika beliau menjelaskan di kitab Tauhid, bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adab. Bab barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Perwujudan realisasian terhadap tauhid yang paling inti adalah yang pertama, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya dalam bentuk mengkafirkan agamanya, pelakunya, kesyirikannya, mengingkarinya, menolaknya, tidak memberikan peribadatan kepadanya. Nah, ini tertinggi ini ya, tertinggi. Makanya dalam rukun tauhid disebut yang rukun yang pertama. Kenapa? Karena dia punya nilai yang plus. Oleh karena itu di berbagai ayat Allah sebutkan ya, yaitu man yakfur bit tagut. Nah, ini lihat nafiyun dulu. Siapa yang kufur kepada tagut, peribadatan kepada selain Allah, baru yu'min billah, baru beriman pada Allah. Faqad istamsaka bil urwati wusqala fi sawmalah. Baru dia berpegang dengan tali kalimat la ilaha illallah yang kuat. Nah. Nah, definisi ini sering kita anggap ini definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di buku beliau Salasah Usul atau Usul Salasah. Namun hakikatnya ini adalah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di berbagai buku beliau, semisal di Al-Istiqomah, ya, beliau mengucapkan hal ini juga. Apa itu Islam? Beliau sebutkan secara makna. Ya. Ya. Bisa dipahami sini? Baik. Nah, terus mana? Hada huwa dinu rasul. Wa hada huwa Islam. Inilah agama rasul, inilah Islam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nah, ini ya, agama rasul kayak gitu. Kemudian wa amal intisab ila al-islam fi dhahir, adapun menisbatkan diri kepada Islam secara dhahir saja, KTP-nya Islam, atributnya Islam, dunal batin, tapi hatinya enggak, batinnya enggak, awil intisab ila mitasami faqat, atau menisbatkan diri pada Islam namanya saja, duna iltizami li ahkamihi, tanpa berkomitmen untuk melaksanakan hukum-hukumnya, awil intisabu ilaihi ma'artika bima yunaqiduhu, atau menisbatkan diri kepada Islam tapi disertai dengan terjatuh kepada hal-hal yang akan membatalkan Islam. Ya, minasyirki wal wasaniyati, berupa kesyirikan maupun peribadatan kepada berhala, wasaniyat, paganisme. Awil intisab ilaihi ma'al jahli bi haqiqatihi, atau menisbatkan kepada Islam disertai dengan kebodohan terhadap hakikat Islam. Atau menisbatkan kepada Islam duna muwalatin li ahli li auliyaihi, tanpa ada berloyalitas kepada ya, wali-wali Islam, ahli Islam, wa muadatin li adaihi, dan tanpa adanya permusuhan terhadap musuh-musuh Islam. Falaisa hadha huwa al-islama allati ja'at bihi ar-rasulu Rasulullah SAW. Maka inilah bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk dari konsekuensi Islam. Ya. Berwala kepada Islam dan ahlinya. Ya. Memusuhi, bukan sebaliknya. Makanya di Nawaqidul Islam, Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan salah satu pembatal Islam yang ke-8 ialah muawanah, mudhaharah al-musyrikin alal muslimin. Membantu, menolong musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Ya, Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan di durus syarah Nawaqidul Islam mengutip pendapat dari Syekh Al-Atiq rahimahullah ta'ala, perincian orang yang seperti ini. Minimalnya dia pelaku dosa besar dan terancam dengan kekufuran. Terancam dengan kekufuran. Jadi misal dia menolong musyrikin tanpa ada cinta kepada musyrikin, tanpa ada cinta kepada musyrikin, tanpa ada cinta, senang hati aja. Bahkan orang-orang musyrikin, afwan, orang-orang muslimin yang enggak ikut hijrah bersama Nabi, dia tetap berada di Mekah karena cinta kepada harta, cinta kepada tanah airnya, cinta kepada ya segala macam. Dia enggak ikut hijrah. Ketika terjadi peperangan Badar, musyrikin Quraisy memaksa mereka untuk ikut perang melawan muslimin. Apa yang terjadi? Mereka dibatilkan oleh Allah. Ya. Nah, apalagi sekarang? Ya. Sekarang ini ya, masya Allah. Ini Islam nih, Islam. Siapapun dia, mukhalif kita sekalipun, yang menyelisih kita sekalipun, tapi dia Islam, enggak murtad. Semisal Habib Rizik, Anies Baswedan, 212 dan ahlinya. Ya, dia muslimin. Enggak kafir kan? Kafir enggak? Habib Rizik kafir enggak? Murtad ya? Lah. Dia berhadapan dengan liberalis, pluralis, kafirin, sipitin. Kafirin dan sipitin. Kafirin. Dipitnah dengan fitnah abal-abal, tuduhan-tuduhan keji yang anak kecil aja tahu itu chat palsu. Kalaupun asli, terus kenapa? Gitu. Itu kan ranah pribadi. Wah, kita ikut-ikutan. Bela musyrikin, kafirin, liberalis, sekuleris, ahokers untuk menyudutkan seorang muslim. Kita ikut-ikutan. Nah, ini bahaya ini. Ya. 212 lagi berapa? 212 kita mungkin ingkari. Saya enggak ikut demo. Antum juga enggak ada ikut demo mungkin. 212. Pak Ahmad ikut. Pak Yani ikut. Pak Yani ikut ya. Nah. Ah, Pak Sudi ikut enggak? Wah, kokoh. Kokoh. Nah, kita enggak ikut. Nah, dia bertempurlah. Ya. Bertempurlah. Tempur dalam apa? Fisik, ghusul fikr. Pemikiran. Ya, ini sudah bukan masuk ke politis lagi. Sudah masuk ke ideologi. Ideologi, ikhwan. Enggak ada lagi itu ranah-ranah politik 01, 02 kayak gitu. Ya. Itu ideologi. Ideologi. Ternyata di antara kita ada yang menyudutkan mereka dengan memberikan bahan atau mentahdir mereka di waktu yang berbarengan dengan ketika mereka sedang fight face to face sama kafirin liberalis tadi. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ngeri ini. Kemana al-wala wal bara? Mana al-wala wal bara? Ya. Kafirin sebagus-bagusnya mereka, mereka kafir. Mereka kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan tuntutan Islam bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita berlepas diri. Memuji mereka enggak boleh. Oh, di Jepang bersih-bersih teratur, enggak boleh dipuji. Kalaupun mau membandingkan dengan kita, di Jepang aja yang kafir bisa teratur, masa kita yang bertauhid enggak. Harus disebutkan keburukan mereka. Harus disebutkan keburukan mereka. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat kaidul arba menyebutkan musyrikin Quraisy lebih berilmu la ilaha illallah dengan musyrikin zaman sekarang. Tapi Syekh menyebutkan di kaidah pertama, kedua, ketiga bahwa musyrikin Quraisy itu kafir diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka mengucap la ilaha illallah. Enggak boleh. Ini al-baroknya enggak ada kepada musyrikin. Al-walaknya enggak ada. Ya, maka segenap pembelaan kita mesti kita hadirkan kepada muslimin tadi. Walau dia menyelisih kita dalam berbagai hal, tapi dia enggak murtad. Dia enggak murtad. Kayak sekarang zaman politik ini. Ini ideologi, wah, dibungkus politik. Saya enggak ada urusan sama urusan politik-politikan. Juga enggak duduk di pemerintahan, enggak ada apa-apa, enggak dapat jatah apa-apa, enggak ada urusan. Namun ketika misalkan tokoh politik Anies Baswedan yang diserang oleh musyrikin, diserang oleh kafirin, liberalis. Dia muslim, kafir enggak Anies Baswedan? Murtad enggak? Enggak ada. Wajib bela dia. bukan bela kepentingan politiknya, enggak ada urusan sama itu. Enggak ada urusan. Wallahi enggak ada urusan sedikit pun. Enggak ada sejengkal pun, secuil pun urusan kita di situ. Enggak ada kepentingan kita di situ. Kepentingan kita satu, dia muslim. Ini enggak. Terbalik. Makanya ini tauhidnya teman-teman, sebagian teman-teman ini rewet. Rusak, enggak punya perhatian terhadap tauhid. Enggak dapat ma'rifatul qalbi terhadap tauhid. Enggak dapat ma'rifatul qalbi terhadap tauhid. Rusak. Ya. Ngeri kayak begini. Ngeri. Malah memberikan asupan bahan celaan untuk tokoh-tokoh muslim tadi yang sedang diserang oleh kafirin. Ini ngeri kayak begini. Ini ngeri. Kita cinta kepada muslim tadi karena Allah. Ingat ya ikhwah, Ibn Taimiyah sering mengatakan, seorang ahli bid'ah sekalipun, ahli bid'ah sekalipun, kita enggak boleh berlepas diri totalitas kepada dia, enggak boleh. Selama dia ada iman, itulah ada kecintaan kita kepada dia, sebatas itu. Mana pengingkaran kita terhadap dia? Sebatas kebid'ahan atau pengingkaran dia terhadap syariat. Sebatas itu pula berlepas diri kita. Tapi ketika dia ada iman, sebatas itu pula ada cinta kita kepada dia, ada wala kita kepada dia. Ini sering diulang-ulang oleh para ulama. Ya, makanya Nabi bersabda, "Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughru fillah." Kalau iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah. HRS beriman, tauhid, dia bukan kafirin, bukan murtadun. Kita ada cinta kepada dia. Masih ada cinta, ada cinta benar. Ada yang penyelisihan dia terhadap syariat, kita ingkari. Ya. Seorang muslim bagaimana penyelisihannya mesti ada di hadir di kalbu kita, wala kepada dia sebatas keimanan dia, dan barok kita sebatas pengingkaran dia. Artinya enggak ada barok totalitas. Nah, ketika dia berhadapan dengan kafirin yang jasus kafirin ulaika hum syarrul bariyah, enggak ada sedikit pun pro kepada kafirin tadi. Berarti apa? Kita berada di balik dia, di belakang dia, bela dia semampu kita. Atau kalau kita enggak bisa ngapa-ngapain, diam udah, jangan malah nambah bahan. Malah ngasih ke orang kafir nih ceramah saya nih, jelekin dia. Ayo, pakai aja ceramah saya. Nah, nih, dia nih. Kita tahdir dia. Wah. Di saat mereka sedang digempur, dibuli oleh kafir ini beralis, kita malah tahdir dia. La ilaha illallah. Kemarin-marin lupa. Pas ini diangkat. Wah. Dicap, wah, HRS pengecut, HRS penakut. Subhanallah, emangnya kayak antum ngerti politik aja, ya. Kayak ngerti politik aja. Itu udah biasa. Orang yang ngaji di tempat pengajian antum pun lurus, kena juga, nggak ngapa-ngapain. Pak Patrialis Akbar, kena juga. Antum nggak ngerti politik, licik-liciknya politik, kayak HRS apaan itu. Keponakan saya yang anak SMA bisa bikin chat palsu kayak gitu, ya. Gampang. Abal-abal. Kalaupun benar ya, kalaupun benar. Ya, terus apa patut diangkat gitu? Antum yakin itu tuduhan itu hak sehingga antum bisa bertanggung jawab di hadapan Allah? Hah? Yakin enggak? Tuduhan itu benar? Yakin antum? Apa itu dusta? Hah? Allah ya, enggak ada sedikit pun keyakinan juga. Itu dusta ya, ana yakin. Ya. Kalaupun benar, itu ranah pribadi dia. Aib dia. Jangan serta-merta ada aib seorang muslim, si muslim begini-begini kita ketahui aibnya, kemudian dia diserang oleh kafirin karena aibnya dia tadi yang menyebabkan dia murtad, kita ikut nyerang dia si muslim tadi, bergabung di barisan sekuleris pluralis kalangan murtadun. Hah? Agama apa ini? Agama apa kayak begitu? Murjiah zaman dulu, zaman era salaf, kolonial hingga milenial, gak ada yang kayak begitu. Enggak ada yang kayak begitu. Hah? Murjiah itu hanya sebatas menafikan bertambah berkurangnya iman disebabkan dosa atau pahala. Wah, ini ajaib lagi. Ngeri. Al-wala wal baranya. Ya. Antum enggak perlu khawatir suarakan ini. Ditahdir balik, takut amat. Takut banget. Tahdir balik. Bilang mereka itu penyesat umat, penipu umat, penipu. Sampah. Saya gak pernah takut kayak gitu. Bodoh amat mau ditahdir. Tahdir balik. Punya mulut, dia punya mulut, kita punya mulut. Ya. Dia tahdir kita satu, kita tahdir dia 10. Dia kasih isyarat, kita sebut nama dia. Itu penipu, sampah. Hati-hati terhadap sampah. Ya. Ini penting ini. Yang kayak gini jelas sampah. Kok bisa masih bertahan di ranah lingkungan kita gitu. Yang kayak gini-gini harus disingkirin. Gak bisa kecuali dia rujuk terhadap kesesatan dia. Ya, dia mesti rujuk. Gak bisa, kok gak singkirin. Gak perlu tawa, khawatir. Mau di seluruh dunia kayak sekolah kayak gak perlu khawatir. Ya, ahlul batil itu gak punya kekuatan apa-apa. Gak punya hujah apa-apa. Ahlul batil. Ya. Nah kayak gini mesti diluruskan. Kita kasihan sama dia, lurusin. Cuman yang dikasihanin songong. Malah kita ditahdir balik. Allah musta'an. Ya kayak begitulah ya. Kalau ada sampah masyarakat ini ada juga sampah manhaj. Sampah-sampah manhaj kayak begini. Ini mesti disingkirin. Ya. Ini mesti disingkirin dari ranah-ranah kita. Ini pengacau ya. Gak ngerti hakikat tauhid. Kebanyakan mayoritas kita gak ngerti hakikat tauhid. Kalau kita tanya kepada dia, nih buku yang paling ringan aja, Aqidah Wasithiyah, kita sodorin matanya, jelasin ke saya apa ini. Gak ngerti dia. Buku yang paling ringan lagi, Usul Salasah, bawa Usul Salasah matanya, jelasin kepada saya poin-poinnya. Gak ngerti dia. Jangankan ma'rifatul qalbu, ma'rifatul lisan aja gak ada. Ma'rifatul lisan aja gak ada. Ma'rifatul lisan aja gak ada. Oke, kalau dia gak cakap dalam urusan ma'rifatul lisan. Ya udah diem, berarti gak ngerti. Belajar. Ya, saya kalau berjumpa sama yang kayak gitu, berjumpa ya, kalau di medsos mah dia bisa searching misal. Kalau satu-satu, saya sodorin, saya selalu bawa matan-matan ini. Buat murojaah mutun. Saya selalu bawa matan-matan. Saya serahin ke dia nih. Jelasin ini Usul Salasah ke saya. Saya mau murojaah. Jelasin. Udah gak usah banyak omong kokoh-kokoh ini hizbi-hizbi. Nih, jelasin. Ente bener gak ini Salafi? Jangan-jangan penyusup lagi. Kalau Salafi ngerti, udah ngaji bertahun-tahun. Kalau gak ngerti, jangan-jangan penyusup lagi. Ya. Kalau masalah cingkrang jenggot, hampir 20 tahun silam saya udah jenggot cingkrang. Cuman pengajian sebelah. Pakai sorban lagi saya. Cuman pengajian sebelah. Kalau masalah cingkrang jenggot, gak ada. Kayak gitu, itu pakai casing. Ada keutamaan, iya. Tapi bukan menunjukkan hakikat akidah yang benar. Karena saya dulu juga jenggotan, cingkrangan, kayak sorban, kayak jubah tiap hari. Tiap hari. Tapi pengajian sebelah. Yang mana? Sesat. Iya sesat. Iya sesat. Nah, pengajian sebelah saya. Sesat. Nah, itu yang suka dakwah keliling-keliling. Ya. Bid'ah, iya bid'ah. Tapi cingkrang jenggot. Iya. Cingkrangnya lebih tinggi padahal. Itu cuma di atas mata kaki. Ada setengah betis. Yang kata Nabi, Izarul Muslim, nisbisak. Pakaian muslim itu setengah betis. Kalau jumakir cuma ngamalin hadis, fala jaraha wala junaha, fima bainahu wa bainaha minal ka'bain. Ya, cuma gak mengapa. It's okay antara tengah betis dan atas, dan mata kaki. Atas mata kaki. Hah? Nah, lumayan lah. Baik, mana lagi berikutnya? Udah ya? Falaisa hadha huwal Islam, maka ini bukanlah Islam alladzi ja'at bihi Rasulullah, para Rasul Allah. Wa innama huwal Islamu istilahi, itu cuma Islam istilah aja. Mustana yang direkayasi, la yang direkayasa. La yughni wa la yanfa, tidak cukup, tidak bermanfaat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa huwa dinur rasul. Ini bukanlah agamanya para rasul. Udah mau jam 8 ya, cukup dulu. Nanti kita sambung lagi di halaman 51. Subhanallah, wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu.